Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qalaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat apa? Surat 18. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, solat sunat hajat. Masuk pula tentang solat sunat hajat. Jadi mana-mana hok dok pandai lagi solat sunat hajat, malam ni pandai. Bila pandai tu ada hajat solat . Kereta WKB 5079 TAG 3084 TAN 8849 TS 5115 kena alih sikit . Sakok orang nak keluar. WKB 5079 TAG 3084 TAN 8849 dan TS 5115. Solat sunat hajat. Tadi benda bunyi ki ni. Awal ni. Tengok. Solat sunat hajat adalah solat sunat yang dikerjakan kerana berhajat kepada sesuatu agar hajatnya tersebut dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita minta doa pun boleh tak? Tak. Kita doa saja doa semayang pun boleh. Tapi kalau kita bersemayang lebih baik. Tanda kesungguhan kita. Tak. Macam kita nak unjuk barang ke orang lah. Belan duduk boleh. Dan kalau bangun diunjuk sendiri. Nah, lebih baik. Solat ini dikerjakan 2 rakaat sampai 12 rakaat dan tiap-tiap 2 rakaat satu salam, sedangkan surah yang dibaca terserah yang mengerjakannya. Jadi kurang-kurang 2 rakaat. Mudah ya? Macam solat sunat biasa lah. Lepas tu surah ikut suka. Surah apa-apa, surah Fatihah tu tak boleh ikut suka, kena Fatihah lah. Nah, lepas Fatihah nak je surah ni ikut pandai. Nah, sebab apa ikut pandai? Sebab tidak ada naf yang katakan kena baca surah ni, surah ni. Kalau ada dalam kitab-kitab tu bukan hadis, tu pandangan ulama atau tuk-tuk guru yang buat buku tu. Jadi tak salah. Nah, ada pun hadis Nabi kata kena baca surah ni, surah ni, atau sahabat kata aku dengar Nabi baca surah ni, tak ada. Jadi bebas. Nah. Ha. Niatnya usali sunnatul hajati rakaatan lillahi ta'ala. Aku berniat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah ta'ala. Dalam takbir Allah saja aku sembahyang sunat hajat kerana Allah ta'ala. Atau 2 rakaat kerana Allah ta'ala. Mudah sangat. Jadi bukanlah kena ada satu pasukan no solat hajat. Nah, sebab setengah kampung tu dia kena panggil pasukan tu. Ada team no. Nah, team solat hajat. Nah, pasukan tu tak salah. Pasal dia tu lu orang. Jadi dia tu orang duk panggil sama, panggil sama, lama-lama jadi macam satu pasukan ni. Nah, bukan dia tu nak maknanya buat tugas untuk solat hajat. Tapi akhirnya jadi macam satu pasukan. Tak ada pasukan tu tak solat hajat. Yang salah orang kampung. Nah, dia teruk-teruk nak panggil solat hajat ni. Termasa lah orang bukti awal dah. Tak ada belaka, tak kena belaka dah, tak kijar. Dah mana? Mana esok lah. Tak apa lah, mana esok lah pulak. Jadi malam tu tak salat hajat. Pasal pasukan salat hajat tak ada. Padahal kita salat hajat boleh. Betul lah kita panggil orang pasukan salat hajat, hok set surah, set masjid ni nak suruh ramai. Lebih baik. Tapi bila tak ada, kita dah buat. Macam ke solat hajat ni payah betul. Nah, kena ada tauliah. Nampak? Mana naik lori Black Maria ramai? Main hajat tak tauliah. Dah je dengar lagi kita. Nah, Ha, jadi dah tak ada orang ramai, kita salat dulu. Setelah melaksanakan salat sunat, kita duduk dengan baca istighfar sebanyak 100 kali. Ini pula wajib sunat. Nah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aku mohon keampunan kepada Allah yang Maha Besar. Azim ni maknanya Maha Agung. Selesai baca istighfar lalu baca selawat atas Nabi 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatul ridha warda an ashabihi ridha. Ya Allah, kunikan kesejahteraan yang diredai dan redailah daripada sahabat-sahabat sekalian. Dah ingat selawat ni, selawat lain boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ha, boleh juga. Kemudian membaca doa seperti berikut. Ha, bila disebut seperti, tak mesti doa ni. Seperti maknanya contoh lah, doa lain pun boleh. Nah. Ha. La ilaha illallah al-halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ismata min kulli zam wal ghanimata min kulli bar was salamata min kulli ism, la tada' li zamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Pendek saja. Tak ada Tuhan mereka Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah, Maha Suci Allah, Tuhan Pemelihara Arasy yang Maha Agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kepada-Mu lah aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmat-Mu dan sesuatu yang mendatangkan keampunan-Mu dan memperolehi keuntungan pada tiap-tiap dosa. Jangan Engkau biarkan daripada diriku, melainkan Engkau ampuni. Dan tidak ada suatu kepentingan, melainkan Engkau beri jalan keluar-Mu. Dan tidak ada suatu hajat yang mendapat keredaan-Mu melainkan Engkau kabulkan, wahai Tuhan yang paling pengasih dan penyayang. Solat hajat ini dilaksanakan semalam, 3 malam atau 7 malam, tergantung penting atau tidaknya maksud kita. Semoga Allah mengabulkan hajat kita. Baik. Mula-mula tasbih. Orang tak pandai lagi dah. Budak-budak baru ni. Nah. Ha. Ada hajat lah. Tapi hajat besar lah. Jangan hajat kek. Nah. Guna musalah hajat. Hajat apa? Ajak mana karang nak pergi makan misu. Itu ajak cik lah tu. Ajak besar lah. Eh? Ha. Nak bernikah. Nak salat hajat. Nak pergi Mekah. Nak buat kerja berat esok. Nak salat hajat lah. Eh? Ataupun nak adakan sesuatu benda perkara yang penting. Minta selamat. Itu salat hajat tu. Eh? Ha. Nak periksa boleh tak? Saya? Eh? Ha, boleh tak solat hajat ne? Ha. Tapi jangan nak periksa solat hajat ne? Ha. Tak ada salah ne? Ha. Kan ditulis kain-kain ketang di sekolah-sekolah, pagar sekolah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kunikanlah kami murid-murid di sekolah ini 15A. Faham tak? Tapi nakal sikit bunyi ne? Sebaiknya kunikanlah murid-murid di sekolah kami ilmu yang memberi manfaat. Nampak? Ha, bila manfaat hak dunia pun manfaat juga. Takut hak dunia hak tak ada manfaat. Nah. Ha. Pah tinggi jadi musuh Islam. Pah tinggi 15A lawan ulama. Nah, pah tinggi 18A. Nah. Ha. Macam-macam masalah sosial dan sebagainya. Dato' Ain Negati. Ha, Ain Negati. Boleh tak ada salah. Nah. Ha. Baca Fatihah. Neh, Abu Sa'id Al-Khudri dia baca surah Fatihah, dia tiup di air. Ha, boleh. Dalam situ umur. Neh, awak yang negasi boleh. Imam Qurtubi sebut dalam kitab dia Tafsir Qurtubi. Dia kata surah Yasin ni kalau kita baca, patut kita niatlah yang baik. InsyaAllah Tuhan makbul. Nah. Ha, boleh tiup di air. Nah, ha, nerang hati. Negara ini air supaya budak-budak bila dia nak periksa tak lupa apa yang telah dia belajar. Tapi dia ada syarat dia. Neh, budak tu belajar dah. Neh, ha, budak tu tengok dah buku, budak tu buat ulang kaji dah, budak tu ngapa dah. Bila nak periksa baru buat air negara hati. Jangan budak tu tak masuk sekolah 2 tahun dah. Dusa nak periksa mana ni buat negara hati. Negara hati ni benda budak hak bijak dah. neh, hok ngaji dah, hok dak lara. Hok tengok buk sokmo. Jadi tujuan ni taklah jadi hilang apa yang telah dia belajar, yang telah dia ingat. Jadi hati itu jadi terang, neh. Ha. Baik, jadi solat hajat ni macam-macam lah. Suami kita kalau orang puan tak balik rumah kat dia ni ngai. Tak. Ha, hari tu mula-mula seja orang ni 16. 18 kaki, 9 kaki, 180 kaki. Siapa penuh bonek je orang saja. Nak main tak balik rumah, tak dan anak, tak dalak hukum. Bini yang petah lagi. Nah, ha, solat hajat. Dah. Ha. Minta lah kurang sikit hobi tu. Boleh tak? Nak. Ha, pasal perat daripada alik kumuh. Nak. Ha. Lambat apa mesej. Lama makan. Oh, tengok. Tak utuh lalu. Kenapa ada di utuh tu? Pada alik kumuh. Orang nak turut makan buluk. Tak perlu semua tutup besar apa. Pergi turut ni. Patah. Nah. Dia tidak alik kumuh ni. Tidak patah. Musim-musim ni kalau tak alik lama makan. Ha, gitu buk patah. Nak nyanyi buruk korang. Ha, jadi gitu pun tu masalah. Isteri salah aja. Nak. Ha, lama lah. Tak boleh kerja. Nak. Payuhnya nak boleh kerja, nak boleh projek. Tanggung anak bini. Salah hajat. Atau ada hutang. Berat sangat. Tak tertunai. Nak. Apok jalan kelak lah ni. Salah hajat. Rakaat pertama baca-baca ha, lepas tu baca sebarang surah. Nak baca surah panjang boleh, surah pendek. Tak ingat baca kuliah. Rakaat kedua baca qul hu lepas Fatihah. Selamat ada waktu. Neh. Ha. Baca doa ni tak ingat ni doa ni kau ni, doa Melayu. Nampak? Aku berhajat begini-gini, perkenanlah hajatku ini. Tak. Ha, umpamanya. Kata hak Melayu. Dia panggil orang salat hajat kena wi picih jauh. Ha, sudah pergi dah lah. Nah. Hadiah ni atas tuan rumah. Faham? Nah, ada orang kata haram. Eh tak betul, jangan isteri ni. Nah, di Islam ni sederhana. Ha, sebab tu ulama tidak kata. Nah, kalau tidak ulama dia ada hukum jadi kasar tu. Nah, ha, jadi kalau kita kira dia ni nah, sebagai tetamu kita pun beri hadiah ke dia. Hadiah tak mesti maknanya mesti kita akan air nak cicah biskut ke hadiah kat tu jamu dia. Jangan nak business niat semayang ajak, niat nak boleh piti nak kawan kita mai nak mayang ajak lima riyal bagai asyik tanya ada oh mayang ajak. Nampak ha, dari mulia baru pripik nah, minyak tak isi lagi ha, jadi kita ikhlas. Bila ikhlas orang beri hadiah. Hadiah tak apa. Faham? Ha. Boleh ambil. Orang kata ambil haram tak betul kan tu nah? Ha. Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Malik nah, Gubernur Madinah panggil dia mengajar di istana. Buat tazkirah satu ceramah. Dia tu ceramah ha? Sepenuh hari dia dah. Nah, lagi. Sedap dengar Imam Malik ni ceramah dia beri fikih mah. Bukan fikih Malaysia, fikih mah. Dina. Faham? Imam Malik ambil. Tak ada apa-apa. Nah. Ha. Khalifah panggil Imam Syafi'i. Suruh ceramah di istana dia. Lagi ceramah. Perang. Oh, sedap dia tu. Nampak? Ha. Pas ke dalam hati. Masuk. Dia pun beri 10 ribu dina wang emas. Imam Syafi'i ambil. Kat 10 ya. Nah, ha, jadi jangan dia tak niat nak piti. Ha. Cuma adab kita panggil orang mari di rumah, Nabi ajar dalam adab dia akad air. Nah, akad air. Ha. Akad makanan walakum sidiki. Sebab Nabi pernah suruh Aisyah ambil makanan buat keluar kepada orang. Tetamu Aisyah kata ada sutir semua. Sutir pun waktu baik juga. Nak ha, pasal cari pahala menjamu tetamu. Sutir semua kalau kita memang tak baik dah. Ada sutir kuih bakar. Nak sok lah letak lah pinggang. Jadi nampak sutir gitu sendiri. Hidang sok. Tak pergi sama kek dengan kuih bakar tak ada. Nak ha. Dah waktu baik lah takut orang kata. Nah, ha, waktu biknya kata juga tu nah, tangan suci waktu bik. Pada waktu Allah rapat tu ada. Nah, jadi gitu kan. Jadi susah baca. Ha. Waktu bik lima keping ya puak semua. Ha, jadi tidak mulut. Nah, paling tinggal pinggang je. Kawan tu nak lebih keping, mandi waktu dua keping. Nah, waktu bik lima nak tunjuri nampak lawa je lah. Padahal tu laki pesan dah. Eh? Ha, jangan awak jangan gas taruh ke abang dulu ping. Lecing faham. Ha. Jadi tak salah ni kita bagi hadiah orang semayang je apa semua tak salah. Neh. Ha. Jangan niat nak hadiah. Dah tersunai lagi hajat semayang pula. Dah boleh dia boleh pahala. Kita minta katakan minta jodoh. Nak berdoa lah minta mudah jodoh, Syekh. Neh. Nak nikah. Nak tak? Nak? Nak lah. Takkan tak buh. Ha. Jadi misa'a dalam semayang hajat dah tak ada lagi jodoh. Semayang hajat pula. Dia berulang-ulang. Neh? Ha. Berulang-ulang, berulang-ulang. Kadang-kadang ada hikmah Tuhan tak beri lagi. Dengan sebab dia tak beri lagi tu kita duk minta sama doa lagi. Sebab kalau beri senyap. Boleh bini tak ada doa lah. Ha. Kalau apa uci dah itu. Dah boleh dah bini. Hari tu dengar mau mana-mana. Ya Allah, ya Allah, wilah aku bini seorang. Nah, tak ada ya Allah lah ni. Ha. Salat tarawih. Salat tarawih adalah salat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Dekat ni. Zaman Nabi dia tak panggil salat tarawih. Dia panggil qiyam Ramadan. Neh? Ha, atau salat sunat Ramadan. Apa orang ni tarawih? Ah, tarawih maknanya rehat-rehat. Tak gaduh. Neh? Ha. Hukumnya sunat muakkad, mana sunat yang banyak pahala. Boleh dikerja sendiri atau berjemaah. Waktu setelah solat Isyak. Dengan bilangan rakaat dilakukan Rasulullah. Lapan rakaat dengan Khalifah Umar bin Khattab melaksanakan sampai 20 rakaat. Dan telah disepakati oleh ijma', ada juga melaksanakan sampai 13 rakaat. Dengan witir. Baik. Solat tarawih bukan wajib. Dia adalah sunat. Siapa yang tak semayang tarawih, tak dosa. Tapi luput pahala yang banyak kerana sunat muakkad. Sunat tu pahala dah muakkadun. Yang sangat-sangat digalakkan. Lebih banyak lagi pahala. Jadi dia boleh buat seorang semayang tarawih. Eh, jadi tak ada alasan lah. Gua ni tak semayang tarawih. Oh, saya dalam perjalanan ni. Tak apalah dalam perjalanan. Tak. Umpamanya bertolak bah naik bah pukul 8. Daripada Kuala Lumpur. Nak? Ha, tak semayang tarawih aku ni. Eh? Ha, nak semayang dalam bah. Tak boleh nak semayang di rumah. Ha, di rumah boleh. Eh? Ha, seorang pun boleh. Tak mesti. Semayang berjemaah. Cuma berjemaah lebih akbal. Eh? Ha. Siapa ada umur pukul 11 malam. Oh, tak dang mayang tarawih. Nak perlu tidur. Kudak mayang tarawih malam apa? Tak dang. Kenapa pukul 11? Tak tahu kala. Semayang di rumah. Ha? Nak? Pukul 12 malam ni. Papa mandi apa semua. Betul-betul. Eh? Ha, mayang sekarang. Tak rok lah pasal jalanan jauh. Mayang duduk. Boleh tak mayang duduk tarawih? Boleh. Tak tak apa-apa. Boleh pahala. Tapi kalau kita berdiri boleh 15 ya. Duduk 7 ya setengah. Nah, ha, dia separuh. Neh? Ha. Dok rok juga duduk. Pasal teh ni bawa kereta daripada Kuantan tu. 4 jam jalanan jeng lagi. Nah, 81 lebih dok rok duduk. Ah, ha, semayang tertang. Ha. Tertang macam mayat mengadap kiblat dalam liang lahat. Weh, mayat tapi tidak rok nak duduk. Main tertang. Macam mayat mengadap kiblat kan, letak mayat kan, orang diri baru tengok kiblat. Ha, okay. Saya boleh tak main tertang? Gak-gak duduk. Ha, dah. Gak-gak tertang. Gak-gak tertang, kambuh dulu. Kambuh. Apa benda? Tertang pun gak-gak juga. Dah molek dia betul, ha? Mana? Pakai kambuh dulu, cari nesan roti batuk. Ha. Maknanya mudah sangat dah agama ni beri. Jadi kita ni lah. Bukan tertang, kan? Itu nafsu dah. Ne? Ha, nafsu tu. Yang mereka cari makan, gak pun. Pah Kuala Lumpur, pah Johor, pah Pening. Nah, ha. Jadi mazhab Maliki ni sembahyang 36 rakaat. Ha. Sebab apa? Sebab dia kata orang Mekah sembahyang 20 rakaat, kita buat 36. Ha. Jadi dia kata gini, sebab orang Mekah tiap-tiap kali 4 tarawih habis, 4 tarawih ni 4 rakaat, 4 sembahyanglah, 4 rakaat. Ha, habis setarawih, dia satu tarawih 4 rakaat. Nah, ha, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi bila 4 rakaat orang Mekah ditawaf 7 keliling. Nah, pasti sembahyang pula. Jadi kita nak tawaf tak boleh Imam Malik, pasal Imam Malik hidup Madinah. Tak ada Kaabah Madinah. Orang Mekah dia tawaf, kalau kita ha, tambah atas satu tawaf tu sekali dia tawaf, kita tambah 4 rakaat kita buat biar lebih. Nah. Ha. Boleh buat lebih gitu. Boleh lah, pasal apa? Pasal tidak ditentukan rakaat berapa-berapa. Hadis yang datang yang sahihnya, Nabi keluar semayang terawih dengan sahabat-sahabat. Mula semayang sorang-sorang, Nabi pun keluar. Bila Nabi keluar semayang terawih, tak orang ikut belakang Nabi. Nabi dah kata lah, pasal duduk belakang aku. Nah, orang ikut belakang dia. Malam esok kau ramai orang ikut. Malam ketiga kau ramai nak menuh masjid. Malam keempat Nabi dah lebih. Oh, sebab apa tak tubik semalam? Orang penuh tunggu. Kan aku tubikkan, takut wajibkan. Haa, eh? Jadi aku semayang di rumah semalam. Eh? Menunjukkan boleh semayang di rumah. Nah, pasal apa jadi wajib? Pasal wahyu dah habis lagi turun. Ayat Quran tak turun habis lagi. Nah, jadi bila-bila masih kali Tuhan kata wajib kan? Susah pula kita. Eh? Boleh dia pisah dengan jauh-jauh boleh. Kita buat kerja, nah, namanya kita kerja malam, jaga kilang ke, kerja di jabat ke, kontrak ke, apa ke. Nah, ha, mana nak tinggal 20 rakaat lama. Tak umpamanya. Nah, 4 rakaat tu. 4 rakaat tu, lepas tu rehat lagi buat kerja lah. Nah, ha, buat kerja boleh 2 jam, 4 rakaat pula, pukul 1. Umpamanya. Nah, ha, lepas waktu dia daripada isya sampai ke subuh. Jadi kalau dia pengen jauh-jauh-jauh itu susah juga. Neh. Dia buat pukul 8:30 2 rakaat paisa. Pukul 10 2 rakaat. Pukul 12 2 rakaat, 3:30 2 rakaat, pukul 4:45 2 rakaat. Buat-buat sampai tu 20 rakaat atau 8 rakaat boleh juga. Senggang-senggang itu boleh. Neh. Pasal dia buat kerja. Takkan nak tinggal sekali sejam ringan nak awek. Nak. Ha. Jaga kedai ke apa ke situ. Nak. Boleh lah buat cara lagu tu. Mandi junuk boleh buat butuh-butuh. Tak kata semayang gitu. Tapi tak boleh lah, tak habis lagi semayang. Jangan tak salam ni. Nak tengah rokok kan kedua tembok tu. Mari-mari sambung tayak akhir pula. Tak siap gitu. Biasa salam semayang. Neh? Ha. Saya mandi junuk boleh? Nampak? Dumah saya mandi separuh tubuh tu. Alik pinggang dah kata. Nah, ha, lepas tu sebelah lagi di pasal garis. Faham tak? Ha, lepas tu sambung balik sebelah kaki kanan, sebelah kaki kiri pula pergi sambung belah raya. Faham tak? Ha, jadi ukurnya rata juga. Soh mandi junub. Dah rasa buat gitu, dah suruh. Dah kalau buat gitu, soh. Neh, pasal dia tidak ada mualak. Neh, ha. Niat sekali ya. Ha. Setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam sampai habis solat tarawih, sedangkan surah yang dibaca sudah Fatihah boleh surah apa saja. Umpama dari surah At-Takatsur sampai surah Al-Lahab. Pada rakaat kedua boleh surah apa saja, tapi umpamanya surah Al-Ikhlas. Lapan niatnya sebagai berikut. Solat sunat tarawih rakaatain imaman makmuman lillahi ta'ala. Aku niat solat tarawih 2 rakaat jadi imam atau makmum kerana Allah Ta'ala. Baik. Sebarang surah pula boleh baca, kerana macam tadi juga tidak ada dalam sebarang hadis yang kata Nabi baca surah ni, surah ni. Yang cerita Nabi keluar semayang tarawih. Itu saja. Rekat. Neh? Jadi sebarang surah. Cuma kalau kita nak baca surah panjang, banyak surah, ikut tertib lah. Neh? Umpamanya tertib hak mana dulu-dulu. Neh? Jangan rakaat pertama bahan kuliah, rakaat kedua bahan sabih. Jadi balik. Walaupun surah semayang, tapi aturan mushaf tu tak macam ni. Neh? Ha. Ha. Kalau kita lakah boleh, harus lakah Sepatutnya lepas daripada kuliah ijazah. Tapi dibaca lepas pada kuliah, soalan kedua ni dibaca surah Qul a'udzu birabbin nas. Tak apa gitu. Afdal tertib. Nah, tapi kalau jenis gostang makruh. Makruh. Tidak disuka isyarat. Jenis ngundur gitu. Jadi balik tak ikut tertib. Jadi niat kita masa Allah dalam hati saja aku sembahyang sunat tarawih makmum kerana Allah Taala ataupun sembahyang seorang tak payah kata makmum. Ataupun saja aku solat sunat Ramadan ataupun saja aku solat qiyam Ramadan. Boleh belakalah. Dia tak mesti mari dalam hati sahaja aku sembahyang sunat tarawih dua rakaat tak gitu. Masa takbir itu ada dalam hati kita nak menunaikan sembahyang tarawih, itulah niat namanya. Setelah melaksanakan solat isyak dan setelah solat sunat ba'diyah, kita bersama membaca Subhanal Malikul Ma'bud, Subhanal Malikul Mawjud, Subhanal Malikul Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada, Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hak ni tidak wajib. Hak duk balah ngak ni. Sebab balah. Tak mau baca nak pakai semayang selalu boleh juga. Dia sama macam masalah baca Yasin malam Jumaat. Sama dengan masalah Nisbu Syakban. Sama dengan masalah Maulidur Rasul. Tidak ada ketetapan suatu pun daripada sunnah. Jadi surah kita nak baca Subhanal Malikul Ma'bud, Subhanal Malikul Mawjud, boleh. Surah tu tak boleh baca, nak semayang selalu. Tak ada masalah, tak payah berbalah. Dah selalu kata lah, bida'ah dalalah, bida'ah dalalah. Tak ada orang masuk neraka, buat apa? Mu masuk neraka ramai kan ni? Pasal itu baca Subhanal Malikul Ma'bud. Jadi, kalau nak baca, baca. Masjid ni tak boleh baca, tak payah baca. Dia main balah pula dah. Benda ni tak ada nah belaka. Tapi siapa yang baca benda yang baik, nah, maka boleh pahala. Atas satu huruf, satu pahala. Dua huruf, dua pahala. Jangan kita iktikad sebagai sunnah. Jangan kita iktikad sebagai wajib. Sama macam Nisbu Syakban. Tak payah balok. Surah ni tak boleh buat baca Yasin. Tak salah. Surah ni nak buat ciamah, boleh. Surah ni tak boleh ciamah, nak tasbirah, boleh. Surah ni tak mau tafsirah, nak buat selawat ramai-ramai, boleh. Surah ni tak mau buat selawat, nak baca Yasin sekali, tak mau tiga kali, boleh. Surah ni tak mau tiga kali, nak buat dua kali, patah nu sekali dah. Faham? Surah ni tak mau baca Yasin malam Nisbu Syakban, dia nak baca Al-Baqarah, boleh. Masjid ni pula, tak mau baca Al-Baqarah, nak baca surah Yasin dengan surah Al-Kahfi, boleh juga. Surah ni pula tak mau baca benda, nak nengung belaka tak iman terbilang, boleh juga. Faham? Pasal apa? Tidak ada dalam haji kata kena baca gini, gini, gini. Hanya haji datang mengetahui kelebihan malam Nisbu Syakban, Allah mengampunkan banyak dosa-dosa hambanya yang beriman. Bila kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jemaah pun Allahumma salli wa sallim alaih. Bila kata Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad, jemaah kata Allahumma salli wa sallim alaih. Bila kata Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zikrina maulana Muhammad, jemaah jawab Allahumma salli wa sallim alaih. Setelah dua rakaat yang pertama, bila bersama jemaah mengucap fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca selawat seperti di atas dan dijawab para jemaah seperti juga di atas. Selesai salam pada rakaat yang keempat. Bila bersama-sama membaca Subhan Malikul Kudus. Selesai pada salam rakaat keenam, maka bila mengucapkan fadlan minallah wa ni'mah. Kemudian diterukan dengan salam seperti di atas. Selesai salam rakaat kedelapan, bila dan para jemaah bersama membaca Subhan Malikul Kudus. Dan diteruskan dengan selawat. Bila kata Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, dijawab para ulama radhiyallahu anhu. Selanjutnya rakaat 12, 16 dan 20 berturut-turut bila membaca Al-Khalifatul Saniyah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, Al-Khalifatul Salisah Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan, Al-Khalifatul Rabi'ah Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan dijawab oleh para jemaah sama dengan jawapan di atas radhiyallahu anhu. Solat tarawih bila selesai maka diteruskan dengan solat witir. Bila mengucapkan solatul witri, assalamualaikumullah. Kerjakan solat witir, mudah-mudahan Allah memberi pahala kepada kamu. Jadi, yang rekah ni solat tarawih ni, nah, lepas sembahyang isyak, lepas sembahyang sunat, tak payah selawat, tak payah fadlan minallah pun tak apa, kita berdiri bangun, dah, kata solatu jami'ah. Nah, mari solat jemaah. Nah, ataupun kata solatu tarawih rahimakumullah. Mari kita solat tarawih, mudah-mudahan Allah Taala beri kasih sayang kepada kamu semua. Allahu akbar. Pasalam bangun, pasalam bangun, pasalam bangun, habis 8 rakaat atau 20 rakaat, baca doa, boleh balik. Nah, itu kasiat yang mudah. Pasti orang nak baca macam tadi juga, macam tentang kapung-kapung, tak ada masalah sikit pun. Deh, molek belaka. Cuma kalau nak baca selawat macam tak ni, kena betul sebut lah. Eh, kerana banyak tutup bila, dawah kapung tak betul sebut. Nah, dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina. Nah, bukan Sayyidina, Sayyidina. Faham? Nak kata biar molek. Kalau kata salah, baik diri terus tak payah kata. Ha, pasalan Allahu Akbar macam kau. Ha, boleh buat itu? Boleh? Tak ada masalah. Dan nak buat sama-sama macam kapur ni ada selawat-selawat pula? Boleh juga, boleh pandai. Tapi biar betul. Nah, tuk bila tu salah tu. Yang betul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ha, bukan Sayyidina. Sayyidun. Ada sa'du. Man sada kaumahu, orang yang memimpin manusia. Itu mana sayyid. Kan sayyidun. Ana sayyidun, sayyidin juga. Allahumma salli ala sayyidina. Sayyidina budak-budak main game. Tak ada piti. Faham? Itu sayyidina. Faham? Jadi sayyidina. Neh? Jawab salah kau. Jawab yang betul. Allahumma salli wa sallim alaihi. Macam ni. Atau salatullah wa salamuhu alaih. Betul. Nah, bila itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makmu pula sallallahu salamu alaih. Apa benda tu? Nah, jadi tak boleh pahala sallallahu wa sallama alaih. Tak boleh pahala. Mana sallah, Allah menselawatkan, wa sallama, Allah beri selamat, alaihi atas Nabi. Ya sallallahu salamu alaihi. Apa benda? Tak tahu ke benda? Nak kata bahasa Kemboja bukan. Nak kata bahasa Rohingya bukan kok. Nah, jadi ikut si sebut molek, neh. Sebab kalau kita sebut zikir-zikir ni tak betul ikut si, tak boleh pahala. Itu saja. Kemudian solat witir wallahu aalam. Kita tengok soalan. Soalan yang pertama, dalam sujud syukur itu apakah bacaannya? Tidak adalah nas yang menetapkan zikir atau wirid yang mesti dibaca dalam sujud syukur. Yang adanya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh kesemua ashabus sunan. Menaikkan sunan Nasa'i je tak riwayat hadis ni. Mana hadis ni hadis sahih? Rasulullah ni katanya sahabat, apabila datang suatu nikmat kepada baginda, maka beliau pun tunduk, sujud syukur kepada Allah. Tak sebutlah Nabi baca atau aku dengar Nabi baca. Sebab tu dalam kitab-kitab, dia tak sebut. Ataupun ada kitab sebut berlainan-lainan bacaan mengikut apa yang dirasa baik oleh pengarang-pengarang itu sendiri. Ya, jadi tidak ada sebarang ketetapan. Sebahagian daripada ulama mengatakan bacaannya sama seperti dalam sujud tilawah. Neh, macam dalam sujud tilawah. Neh, sajadah wajiyalillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarah safabi. Nah. Sebarang bacaan boleh baca belaka. Tanda kita syukur kepada Allah. Dan ada pendapat mengatakan masa sujud itu tidak dibaca apa-apa. Tanda tunduk membesarkan dan berterima kasih saja kepada Allah. Tapi yang lebih baik, kita bacalah sebarang bacaan. Dan ada pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh dibaca apa yang kita baca dalam sujud sembahyang. Nah, subhana rabbiyal a'la, maha tinggimu, maha sucimu yang maha tinggi. Boleh juga. Soalan seterusnya. Seorang lelaki Muslim bertindik di bibir. Adakah apabila laki-laki tersebut tidak boleh menjadi wali kepada anaknya, sekarang telah bertaubat, terangkan dosa kencing berdiri. Baik, dia hak tindik di muka ni diharamkan ke atas orang laki-laki. Yang boleh bertindik ialah orang perempuan, iaitu pada telinganya sahaja. Kat lain tak boleh. Nah, bertindik ni bukan daripada ajaran Islam. Bukan. Daripada ajaran bangsa lain. Adat agama lain. Cuma Islam ini membenarkan perempuan-perempuan kafir musyrikin yang masuk Islam dengan dibiarkan mereka itu bertindik dengan tidak ada sebarang larangan. Maknanya puak-puak musyrikin hak Arab, hak perempuan ni masuk Islam, telinga tindik leka. Ada subang, berlubang. Tebuk lubang, buh-buh subang lah. Jadi Nabi tak larang. Jadi, walaupun bukan daripada Islam, tetapi hak tindik di telinga untuk buh-buh subang puak-puak ni, Islam tak larang. Bukan Islam suruh cindik, tapi hak daripada hak lain adat luar, tapi tak bercanggah, maka Nabi tak larang. Kemudian hak tindik muka ni bangsa mana? Bangsa kafir. Tindik telinga ni, orang lelaki tindik kening, macam-macam ni tindik. Nah, atas hidung ni, atas ni bahang kok ni, jangan matakan diri. Lidah, atas lidah, atas bibir. Jadi hukumnya tak sunyi daripada haram kerana menyerupai kaum yang bukan Islam. Jenis hak tindik muka ni jenis tidak beragama. Kalau di barat jenis tak beragama. Jenis tindik situ, tindik hidung, tindik pipi, tindik atas pipi. Jenis ni mak ayah dia Kristian tapi dia tak pergi gereja. Dia tak percaya ke agama. Sebab tu haram orang Islam ikut. Satu generasi punah lagi. Huduh ke jenis tindik atas tu. Jadi fasik kerana menyerupai perbuatan yang dibenci oleh syarak. Dan berkekalan benda tu. Bila jadi fasik, tak boleh jadi wali nikah. Dan kalau bertaubat, boleh. Lagi mana bertaubat, buang subang hak duduk-duduk atas benda, atas bibir. Ni tindik bibir buang, boleh jadi wali dulu. Bertaubat. Jangan buang tu nak jadi wali, kaki pakan pula. Buang tu bertaubat. Boleh jadi wali pada ketika itu juga. Dosa kencing berdiri. Menurut jumhur ulama, kencing berdiri tak haram. Jadi tak dosa. Cuma dia adab yang tidak baik. Adab yang tidak baik. Adakah dikira bunuh diri juga kalau seorang itu nak bunuh diri di sebuah bangunan tetapi tak jadi bunuh diri? Tapi bila dia nak turun dari bangunan itu, dia jatuh lalu mati. Dia naik atas bangunan nak bunuh diri. Naik atas hotel inting. Umpama nak bunuh diri. Siapa tanya mana nak bunuh diri? Lafrah ni. Kaki nyambik dia orang dah. Siapa tanya, tak jadi. Tak jadi. Bila tak jadi, takut ataupun rasa bersalah. Dia pun turun. Turun ke lelaki tangga, mati. Mati tak bunuh diri. Mati tu tak bunuh diri. Nampak? Pasal apa? Pasal dia tak jadi nak bunuh diri. Walaupun dia turun tu nak pergi bunuh diri kat lain pasal sini tinggi sangat. Dia gitu. Dia tengok jadi gaya tinggi sangat, dia pun turun lewat undang nak pergi bangunan tu, turun kok tangga dulu. Turun kok tangga tu nak bunuh diri lah kok tangga. Dia nak turun dulu. Jatuh mati tak bunuh diri. Tapi dia berdosa kerana ada niat nak bunuh diri. Faham lagi? Seorang itu dia qiyamulail setiap malam. Dah jadi yang malam termasuk solat hajat. Boleh tak dia solat hajat itu sebagai amalannya tiap malam dengan hajat untuk kesihatan keluarganya, pelajaran anaknya dan keselamatan dirinya dan keluarganya? Boleh ya? Tapi hajat tu benda besar, mana keselamatan diri tu bolehlah. Neh, janganlah hajat tu benda kek. Mai hajat apa? Mai hajat pasal nak pergi beli baju sudah. Nak, mai hajat pula nak pergi pasar, balik pasar mai hajat pula nak basuh kereta. Jadi benda lagu tu tak jadi. Jadi benda tu kita buat setiap malam, satu malam, tiap-tiap malam satu kali sembahyang hajat dengan niat benda-benda yang besar seperti tadi, minta selamat, minta boleh ilmu manfaat, dak minta jauh dari bala dan seumpamanya dibolehkan. Soalan seterusnya. Ada waktu tahrim tak untuk solat qada? Kenapa kita dilarang pada waktu-waktu tertentu solat? Menurut pandangan ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i, sembahyang qada ini tidak ada waktu larangan. Neh, tak ada waktu larangan. Yang dilarang ni solat-solat sunat biasa. Neh, iaitu lepas daripada solat asar, lepas pada solat subuh, matahari betul-betul atas kepala, matahari sedang keluar di kaki langit, matahari sedang tenggelam di sebelah maghrib. Tak? Tu. Sebab apa tak ada larangan? Sebab kita nak bayar hak Tuhan. Tak? Dia pun menunaikan, dia ada waktu. Inna salatakanan alim mu'minina kitabam mawkuta. Solat lima waktu, dia tidak sembarangan. Hak tunai tu lah. Dia ada waktu dah yang ditetapkan. Tapi bila kita tinggal, murka Allah Ta'ala. Maka qada, qadalah sebarang waktu. Neh, dia sama macam nak tunai. Tunai dia ada waktu. Qada nak bayar balik, dia tidak ada waktu. Sebarang waktu. Neh, macam kita nak pinjam fitih dengan orang, dia ada waktu-waktu tertentu. Nak bayar fitih, tak kira waktu. Sebab apa? Sebab nak bayar orang suka. Nak pinjam orang tak suka. Nak, nak pinjam orang, biar waktu-waktu molek. Nak, pokok petang ke pasar, boleh nak pergi pinjam fitih. Nak, mari pukul 3 pagi nak pinjam fitih. Marah dah orang. Nah, nak, orang tengah tidur, gerak. Unda nak pinjam fitih 4,000. No, belabih hanya kawan tu. Bahasa esok boleh. Nah, nampak? Kita marah nak pinjam. Tapi kalau orang nak bayar, kita marah. Pukul 4 lah apa, pukul 5 lah apa. Neh, pukul 5 pagi orang lagi demam. Lakon. Kau dia lah. Tak kena masa kat ni. Aku ni. Mak. Nak bayar hutang pun 47,000 hari tu janji. Oh, bagi. Tak ada apa-apa, dah alas sikit. Pasal nak bayar. Kenapa kita dilarang solat pada waktu-waktu tertentu? Apa yang datang dalam hadis? Nak mengatakan bahawa waktu tengah matahari naik dan waktu turun itu, nak syaitan dia meletakkan kepalanya. Dia nak supaya orang-orang majusi ni sembah dengan dak dia. Nak, waktu orang Jepun ni, orang majusi ni sembah matahari. Nak, jadi jangan kita menyamai dengan waktu tersebut. Waktu tengah hari pula, waktu neraka dipanaskan. Melainkan hari Jumaat, tidak dilarang. Kerana Jumaat tidak dipanaskan api neraka. Nak, dia gitu. Itu hak hadis cerita. Saya mempunyai soalan untuk mengandang Ustaz. Satu penggambaran filem akan diadakan di Pantai Cendering. Apa pandangan Ustaz jika ada orang yang ingin jual makanan di situ, dijual untuk orang yang pergi melihat penggambaran itu, apa pendapat? Baik. Ada orang nak buat main filem di situ, dia pergi jual. Di Cendering ni lah nak buat filem dia. Ustaz? Tak tahu. Itu nampak pergi. Jadi kalau kita pergi jual tu tempat perang Islam, maknanya orang nak bagi kelah pun ada, nak bagi jihad pun ada, orang nak ambil, nak main penggambaran filem pun beli kat kita juga. Hukumnya harus. Eh? Ha. Dia yang tak boleh ni, tempat orang buat situ memang awak mau siap saja, kita pergi jual situ. Maka tak boleh. Ha? Ha. Kita, tempat tu memang awak mau siap saja. Tapi kalau tempat tu bukan tempat mau siap, ada orang mari buat mau siap. Kita jual situ tak salah. Nampak? Kalau tidak, orang nak milih orang kita kedai. Nah, dah mengemayah hajak dengan apa, dengan betul kedai, dengan buat seni, dengan buat sutuh, buat garu, dah. Jual tiga hari, ada orang bawa awet pulak main duduk larut depan kedai. Mindah pulak dah lain. Nah, jadi gua ni cerita. Jadi Islam tak siapa mubarak gitu, menyusahkan umat dia lagu tu. Nah, ha, jadi cerita jenis, gaji dia buat kedai, tempat orang nak buat maksiat, ha, baru tak boleh. Tapi kalau penggambaran film itu tak berkait dengan dosa, maka tak ada salah. Nah, ha. Soalan seterusnya. Boleh tak kita ziarah kubur mak wali Allah atau ulama dengan alasan nak dapat berkat? Kalau boleh, boleh tak beritahu adab dan amalan ketika ziarah tersebut? Ditanya boleh tak kita ziarah kubur wali, kubur ulama? Jawabnya boleh. Dan kubur orang biasa boleh. Nah, bahkan kata setengah ulama fiqh kita pergi ziarah kubur orang kafir boleh juga. Tapi dengan niat bukan nak hormat mayat orang kafir, nak ambil pengajaran dengan kematian. Ha, boleh. Nah, nah, tata kubur kafir. Nah, pergi tengok kubur kafir. Pergi kat jerak dengan untuk Hilal. Jerak. Tapi takut fitnah, ha. Nah, nak ambil pengajaran dengan kematian. Nah. Jadi kalau kubur wali, kubur ulama, lebih lagi ni orang-orang kenal Allah Taala, orang dekat dengan Allah, wali orang dekat dengan Allah. Ulama-ulama ni orang yang dekat dengan Allah Taala. Nah, lebih-lebih lagi boleh. Adab-adab ni tidak disebut di dalam hadis. Bezanya adab kita ziarah kubur orang biasa dengan kubur para ulama. Nah. Nah. Ha. Cuma biasanya ada penjagaan lebih kubur-kubur wali, kubur-kubur ulama, kerana banyak kan berlaku khurafat. Nah. Ha, orang mari muja kubur, orang mari tawasul minta dengan mayat. Pasal apa? Pasal dikir wali. Mari buah-buah khurafat, buah-buah belak. Nah, mari minta nombor ekor. Main mitok kaya, mitok harta, macam-macam peseng. Nah, eh? Pasal apa? Dikira orang lebih. Kalau orang tak ada lebih, dia tak pergi pula aku rapat situ. Tak ada orang puja nombor ekor kubur je. Kubur je KK. Aduh lah. Nah, gua ni ke dia. Jadi biasanya kubur-kubur wali, kubur ulama-ulama ni memanglah lebih daripada kubur orang lain diziarahi. Di Mesir, di Jordan, di Syria, di Palestin. Nah, ha, di Iraq banyak sangat kubur wali, kubur ulama. Biasanya kubur-kubur ini dijaga. Nah, makam-makam ni dijaga. Nah, kemudian kita kena jagalah adab-adab. Nah, ha, sebaik-baiknya tidak memakai sepatu. Nah, tak pakai selipar lah. Buang selipar daripada mula masuk. Jangan pakai selipar. Nah, ha. Beri salam. Nah, jangan mengadap tuan punya kubur. Jangan belakang kiblat, ha? Beri salam. Nah, ha. Kemudian hak lain-lain itu samalah. Ah, ha? Berdoa, bertawasul, minta kepada Allah dengan berkat wali dan ulama boleh. Yang tak boleh bertawasul, minta dengan wali itu sendiri. Ah, ha, situ salah. Nah, hei wali besar, mutulunglah aku. Itu tak boleh. Minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhan mu, berkat walimu. Nah, yang disemandikan di sini, aku mohon kepadamu, bukan kepada wali. Ha, itu comel. Nyatakan panjang rambut laki-laki harus sunat, makruh dan haram. Ha, dia nak tengok. Rambut orang laki-laki ni sunnahnya, menurut dalam kitab Syarah Tirmizi, sunnah Nabi, Nabi rambutnya panjang sampai kena di bahu. Nah, ha, panjang kena di bahu. Nah, ha. Tapi Nabi pakai serban. Kita ambil rambut sunnah Nabi dah, bang topi sudu pula. Nabi tak kena situ. Nah, kalau nak ambil rambut panjang macam Rasulullah, pakai serban. Nah, ha, macam ni. Ha. Rambut pendek sunat, kata Mufti Mesir yang lepas. Eh, Mufti Mesir pada tahun 50-an. Sunat orang sekarang dalam keadaan bercukur kepala. Macam budak-budak wondok. Sunat gitu. Eh, kata Mufti Mesir pada tahun 50-an. Saya lupa nama dia. Kemudian rambut panjang yang haram, rambut panjang yang kalau orang tengok, orang kata puang. Bila tengok depan, laki. Ha, situ haram. Kerana tasyabuh dengan nisab. Nampak? Ha, jelas dalam hadis yang sahih, Allah melaknat laki-laki menyerupai. Ar-rijala yushabbihuna nisa. Orang laki-laki yushabbihun, mereka menyerupa perempuan. Sama ada menyerupa itu pada pakaian atau buat suara. Nah, ataupun rambut puang. Nah, awak rambut puang. Orang puang pakai sanggup, dia pakai sanggup. Orang tengok, nak puang lelaki. Jadi, lak tadi itu terpedaya. Hukumnya haram kalau dajak tu. Jadi, kalau panjang kat bawah, orang kata puang. Panjang patah belakang. Nah, orang tengok kot belakang, memang orang kata puang. Nah, hukumnya haram panjang itu. Di rumah saya suka duduk termenung. Dia suka. Orang ni. Di tingkap, biasanya setiap hari sambil-sambil itu saya meludah air liur kepada ayam. Takut kerja apa kan? Ini dia tingkap, ayam lalu dia meludah tu. Jangan tak tunggu, takut kerja. Ada juga soalan ni. Kadang-kadang air liur saya itu kena ke atas kepala ayam. Adakah saya berdosa? Nak kata haram tu tak dengar lagi fatwa siapa air ludah kena kepala ayam, tak dengar lagi fatwa haram. Ha. Tetapi ada yang buruk ni. Nah, pasal apa? Pasal Nabi menghormati binatang. Nah, dia binatang ni dia ada kehormatan ni, tapi tak hormat tu macam ke manusia. Nah, tapi dia ada kehormatan. Sebab tu dalam ilmu fiqh, dalam syarak dalam fiqh, dia ada binatang yang apa ni, yang dihormati syarak, yang tidak dihormati syarak. Binatang yang tidak dihormati syarak, binatang yang sunat bunuh. Binatang menggigit. Nah, binatang yang dihormati syarak ada dua. Yang boleh makan, yang tak boleh makan. Nah, maka ayam ni binatang yang hurmah, yang ada kehormatan syarak padanya. Hak orang makan. Nah, waktu Nabi ni menunjukkan contoh yang baik, beliau baginda dengan binatang. Semelih, buat camik-camik. Pisah dah asah depan lembu. Nak semelih lembu, Nabi kata jangan asah pisah depan ni. Kita depan lembu, siang jaga. Faham tak? Lembu, bodoh. Jadi ini akhlak yang buruk. Lalu ayam, tuh ludah. Dah, 10 kali ludah kena sutik. Nah, jadi adab yang tidak baik, akhlak yang buruk. Nak kata berdosa tu, tak dengar lagi fatwa lah. Nah, ingatnya kaya. Mungkin ayam tu ingat sempu. Saya duduk seorang diri, hati saya tercaci, terkata kepada orang perkara buruk. Adakah saya kena minta maaf? Jawabnya, tak payah minta maaf. Nah, tapi istighfar banyak-banyak. Nah, tapi kalau lintasan saja tak dosa. Itu mainan syaitan. Nah, tapi kalau lalu seorang tak pakai ni. Nah, jadi kita dah jadi minta maaf pasal tidak bersuara, tak berlapan. Kita istighfar kepada Allah. Bila kita pergi suara, pergi rotor suara, nah, maka kita ada dua pula tempat minta maaf. Allah pada tuang yang kena dosa. Jadi kalau sekadar dalam hati, istighfar. Saya tengok banyak sangat dijual VCD Ustaz cetak rompok. Orang hak jual pula orang Islam. Tak kuat jualan di surah ini pun ada juga. Di Rusila dan sebagainya. Macam mana mereka makan perkara yang haram ini? Lanjutan bertahun-tahun. Harap pihak Ustaz ambil tindakan. Ini bukan soalan. Jadi kita tindakan apa? Takkan kita nak dimarah orang jual CD. Nah, cuma kita tulis di CD kita tu diharamkan cetak tanpa izin. Nah, itulah. Nah, orang kita tanya Datuk Guru. Nah, Datuk Guru jawab, kalau mana hak tuan dia izin, harus. Hak tuan dia tak izin, haram. Itulah. Walaupun kita dah mengaku Datuk Guru, kita tak ikut juga, haram situ. Nah, sebab bila kita beli hak haram, tukang beli hak haram pun bersalah juga. Sebab kita beri sumbangan. Nah, Ha, di antaranya Darul Quran Rusyidah. Nah, ha, jadi bila merosak jualan, merosak sumbangan yang kita beri pada tempat-tempat gitu. Di antaranya Darussalam, Pondok Darussalam, Kolibah. Nah, boleh tanya mudir dia, boleh tanya ahli jawatan kuasa dia. Nah, kita beri sumbangan. Jadi sekarang merosaklah. Nah, ha, di antaranya benda ni. Pak Haji Bakadat ini Ustaz Bakwati. Hai? MCT, ha, MCT. MCT tu kita beri sumbangan daripada jualan CD ni juga. Nah. Direct tu dengan Ustaz Bakwati. Nah. Ha, jadi kita harap kita nak marah orang jual haram tau. Cuma kita beri nasihat bagi pembeli je, so beli haram. Nah, sebab kita nak tolong orang kan. Jadi kalau kita pakat-pakat beli hak original, kita hak asli, kita pakat-pakat derma secara tidak langsung. Nah, ha, gitu saja ya boleh. Ditulis dalam internet, kita pergi serang oleh Muslim. Pergi marah mana ada ngaruk lah ke. Nak, nak jual dua, hijau masing-masing. Ini bagian curi, ini bagian pecah rumah. Ini hijau masing-masing. Nah, ha. Apakah hukum orang yang berpuasa sunat secara terusan bermula satu hajat hingga 30 Syakban tanpa putus-putus? Ia telah menjadi amalan seorang itu pada setiap tahun. Gini kita kata. Seorang laki-laki dia kata, aku nak puasa sama, tak mau buka. Nabi kata, tak boleh. Nampak, aku Nabi. Aku makan, aku puasa. Mana aku Nabi? Musa dia aku. Nabi tanya, aku ada ke hari tak puasa? Nah, ada yang sebulan Nabi puasa 3 hari je, ada? Nah, ha, dia tidak gini lah mu puasa Isnin Khamis ha. Nah, aku gagah lagi ha, 3 hari sebulan gagah lagi, aku kuat lagi ha, gini lah mu puasa Nabi Daud. Lebih pada tu tak ada lah. Jadi nak lebih pada Nabi Daud. Nabi Daud puasa selang sehari. Kalau selang sehari sebulan apa hari? 15 hari. Lepas tu ulama-ulama fatwa jangan lebih pada 15 hari. Kerana lebih pada 5 hari, lebih pada Nabi Daud. Sebab Nabi kata, mula hebat sangat, puasa Nabi Daud, selang hari je. Atas bulan ambil 15 hari saja. Kalau mula lebih pada Nabi Daud, tak boleh. Ha. Sebab tu kalau kita aman dah, biarlah. Tapi start pada tahun ni, jangan lebih pada 15 hari, 1 bulan. Nah, kerana Ramadan ni dia raja bulan. Kita main sebulan dah, mana timbul Ramadan? Nah, ha, dia gitu. Soalan seterusnya. Saya sudah lama meniaga. Selama ini saya tak tahu sama ada wajib atau tidak bagi orang yang meniaga mengeluarkan zakat. Jelaskan. Jelas mana? Dia kata tak tahu sama ni orang meniaga kena zakat ke tidak. Jadi begini, orang meniaga tak mesti kena zakat. Nah, mana kena zakat ni bila cukup nisab, cukup jualan apa ni kadar-kadarnya penagihan. Nah, kalau jual kek, jual air batu jagung, jual gula lek tak kena ni, tak kena zakat lagi tu. Nah, ha, mana pusingan dia sampai ke nisab dia kena zakat lah, bukan semua penagihan. Jual benda haram tak kena zakat. Terangkan cara Nabi SAW duduk ketika makan. Ada orang kata Nabi duduk angkat lutut sebelah kanan. Ya, menurut suatu hadis dhaif hadis ni, tapi boleh kita aman, iaitu Nabi duduk macam tahiyat awal, tapi kaki kanan didirikan lutut. Nampak? Ha, jadi, satu semasa kitab rekoh, nak, masuk kitab rekoh mazhab Hanafi, sunat duduk macam duduk Nabi, cara makan dia lagu tu. Neh? Ha, tapi kalau nak duduk sila pun tak ada salah. Nak kata duduk sunnah. Neh? Ha, boleh. Dan ada ulama-ulama, dia kata sunat duduk macam tahiyat awal tu saja, dengan keadaan kaki lipat saja duduk ke belakang. Duduk makan lagu tu. Neh? Ha. Kalau kita berdoa untuk diri sendiri, boleh ke tidak? Kita tak tukar ganti nama na ke ganti nama ni. Ha, kami jadi aku. Maknanya kita berdoa untuk diri sendiri dan orang ramai juga. Macam mana tu Ustaz? Ha, gini. Dia, bahasa Arab ni ganti nama dia. Kalau Melayu juga, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami. Kalau Tuhanku, Arab panggil Ya Rabbi. Dengan Ya baris bawah, Ya mutakallim. Kalau wahai Tuhan kami, Ya Rabbana. Ya Rabbana. Nah, mana kami? Ya Rabbana. umpama wahai Tuhan kami. Nah, kalau kami kita seorang, ya Rabbi, wahai Tuhan aku. Ha gitu. Ha, masalah dia tanya kalau kita seorang diri di rumah. Nah, doa seorang. Bukan jadi tok imam, seorang ni. Lagi di rumah mana-mana pun. Tak mau guna ya Rabbi, nak guna ya Rabbana. Boleh tak? Padahal seorang je. Boleh. Yang tak bolehnya tok imam tok ramah pakai tok seorang. Ha tu tak boleh. Faham lagi? Dia doa untuk orang ramah tapi dia guna kalimah ganti nama seorang. Dah main tok seorang. Wahdah. Untuk mufrad di seorang. Neh tu tak kali. Tak boleh. Neh. Ha. Contohnya tok imam lepas sembahyang. Dia tak kata ya Rabbana ya Rabbi. Nampak? Tawil umri. Ya Tuhanku, panjangkan umur aku seorang. Orang belakang, mampu dia. Udah apa? Maksudnya juga lah. Tak boleh lah. Nabi kata, makroh waktu itu. Pasal apa? Orang lain jadi hamba mutu kami, mu seorang yang boleh doa. Dia gitu. Jangan buat gitu. Haji tu. Eh? Sah atau tidak perkahwinan di Thailand tanpa mendapat persetujuan kedua ibu bapa? Dia kat gini. Kalau kita berada di luar negara yang jauh daripada tempat tinggal ibu bapa wali tu lah. Nah, maka dia kena minta izin wali juga. Kalau sekarang mudah ada telefon. Nah, nak nikah ni, kita nak nikah, minta izin wali. Dulu ayah kena jadi wali eh. Ayah kata dari nak pergi lah Thailand tu. Ayah tak lock dah dulu ni. Barulah boleh guna wali hakim. Nak? Dia guna wali hakim selalu. Ni tak ada wali. Tak ada wali. Wali hakim selalu lah. Ni ada wali. Beritahu wali tu. Nampak tak? Kena beritahu wali tu. Kau sekarang ni bukan ni kau duduk di Thailand. Daripada rumah, awak lagi awak pergi Thailand. Kau tu tak sah. Balik kena nikah semula. Nah, jadi belina saja gitu je. Ayah kata dia tak boleh nak pergi tambang mahal sangat dan mudut Inggeran. Baru cari wali hakim dia tu. Orang-orang Islam di sana. Nah. Ada tiga kucing ni. Saya tengok rancangan nyanyian kat TV. Penyanyi laki-laki perempuan berduet. Sebelum menyanyi lagu mereka berselawat 3 kali. Ini Islam liberal. Bolehkah lagu dan selawat digabungkan sedangkan lagu itu tak ada kaitan dengan agama atau ketuhanan? Apakah hukumnya Ustaz? Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, melainkan kaum itu sendiri mengubahnya. Apakah benar pernyataan tersebut? Saya pernah menegur seorang tokek kedai yang jual Coca-Cola. Kebetulan ada customer pada masa itu. Saya juga kabur ke dia supaya jangan beli air tersebut sebab berdosa. Dia pun tak belilah. Tokek kedai itu marahkan saya. Padahal dia sedang di seorang imam masjid. Apakah perbuatan saya salah dan dikira menyekat rezeki dia pada hari itu? Baik. Nyanyi laki-laki perempuan lagu-lagu bukan dia bukan suami isteri. Kalau suami isteri tak apa. Nah, suami isteri dia boleh duet, kita dengan isteri kita boleh duet. Syekh, kalau ni kau hakli. Nah, boleh nyanyi tak ada masalah. Nah, pasal isteri kita. Masalah yang berlaku sekarang dalam TV bukan isteri. Bini orang, laki orang. Ni bini orang, ni laki orang, ni tunang orang. Mereka boleh dia berduet. Nah, lepas tu pergi selawat pula. Selawat tu tidak memberi manfaat sedikit pun. Kena molek boleh berdosa besar pula kerana menyebut zikrullah ataupun zikir-zikir nama-nama yang baik pada tempat yang tidak layak dengan dia. Sebab tu bila kita masuk dalam tandas, kita dilarang berzikir. Begitu juga bila orang buat wasiat lagi berzikir. Nah, macam orang nak tikai ekor lah. Selawat dulu Allahumma salli ala Muhammad. Orang tikai ekor. Jadi haram buat kerja lagu tu. Takut jadi akhirnya menyesatkan orang yang melihat. Nampak? Orang kata benda ni baik. Jangan tahu dia selawat tu. Dia tidak akan dapat mengubah pun dosa tetap dosa. Selawat comel dah. Tapi tak boleh ubah dosa yang membuat. Nah, nak berzina. Dia suruh awet dia baca Yasin tu 3 kali. Tak jadi apa. 30 kali pun tetap dosa besar pun juga. Dengan sebab berzina tersebut. Allah tak ubah nasib satu kaum. Kaum itu yang ubah nasib mereka sendiri. Dia begini. Kalau di segi zahirnya boleh. tetapi dengan penjelasan. Tapi hakikat Allah Ta'ala segala-galanya. Kul kullu min indillah. Allah segala-galanya. Tetapi terjemahan yang seperti ini memberi waham kepada orang awam bahawasanya kita boleh bina, kita boleh tentukan nasib kita sendiri. Tak betul. Kerana yang menentukan kadar kejadian qada dan kadar atas manusia hanya Allah Ta'ala. Nah, segalanya telah pun siap sebelum kita wujud lagi. Inna Allaha qaddara kulla syai'in qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kadar kejadian sesuatu sebelum Allah cipta langit dan bumi 50,000 tahun. Nampak? Dia qadar dah. Jadi kalau kita nak kata lagu tu, ingat sekadar ikhtiar sahaja. Kita disuruh berikhtiar untuk mengubah nasib kita daripada miskin menjadi kaya, daripada susah menjadi senang. Itu boleh. Tetapi ingat dalam hati, Allah lah segala-galanya. Kalau kita ikhtiar, ikhtiar tidak memberi bekas. Allah juga yang memberi bekas pada segala pekerjaan. Nah, dia pergi kedai, budak tu nak beli Coca-Cola, dia pergi kata, so beli Coca-Cola, tak baik. Orang ajar kata haram, tak boleh. Budak tu tak beli. Nah, orang tuan kedai tu marah ke dia. Dosa ke tak? Jawabnya tak berdosa. Bukan sekat rezeki orang. Pasal kita melarang benda yang haram. Nah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini tanda orang ni beriman. Allah puji. Nah, pasal apa sahabat ni mereka ini siapa Tuhan gelar khairu ummatin ukhrijat linnas. Manusia terbaik yang pernah Tuhan tunjukkan. Sahabat. Sebab mereka ini tak muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh orang buat ma'ruf, larang kemungkaran. Jadi Coca-Cola ni telah ijma' ulama haram minum. Nah, haram beli, haram niaga. Nah, sama ada di segi maknawi ataupun di segi hissi. Nah, sebab kandungannya tajam, boleh merosakkan usus. Nah, di Amerika buat cuci jambang. Nampak boleh buat cuci jambang. Kita pergi kat YouTube, dia taip Coca-Cola. Nah, ditunjuk gambar klik Coca-Cola ni kalau kita basuh dengan alat asid-asid nak cuci jambang ni, dok tanggal beli Coca-Cola sebotol. Cuba semalam esok putih lepuh. Nampak? Mana tajam ni. Makan kokok dulu. Nah. Rupa dia buat lagu tu. Jadi berbahaya untuk kesihatan. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan meminum kau-kau yang boleh merosak kesihatan kamu. Faham? Kemudian dia pergi jualan pula. Dia dermakan kepada tentera Israel. Untuk beli uluru bunuh orang Palestin. Lebih-lebih lagi haram pula. Nah. Jadi kalau kita larang benda-benda lagu tu. Molek dah lah. Nah, tak panggil sekat rezeki orang. Benda haram si syarung. Dah. Soalan yang terakhir. Tak lagi ada segi. Saya pergi satu program di Kelantan. Program itu hari Rabu, Khamis dan Jumaat. Program berakhir pukul 12 tengah hari. Hari Jumaat. Sama dengan saya ingin terus balik ke Terengganu. Bila masuk waktu Zuhur, salat apakah yang perlu saya tunaikan? Salat Zuhur, jamak dan qasar dan asar atau salat Jumaat? Bolehkah jamak solat jemaat dengan asal? Baik. Bila dia musafir ke Kelantan, dia balik. Siapa tengah jalan masuk waktu jemaat. Maka nak semayang jemaat ke mayang Zuhur? Dia lalu tu laluan mana? Kalau dia lalu tu laluan orang semayang jemaat, semayang jemaat. Kalau dia lalu laluan yang tak ada semayang jemaat, maka dah wajib lah dia kena gostang kita hari jalan, jumpa dengan masjid jemaat. Pasal dia tu dikira musafir. Nah? Lepas tu dia kata kalau boleh tak jamak asal dengan jemaat? Boleh. Tak bolehnya, boleh. Gini. Kalau nak semayang jamak asal dengan jemaat, jamak takdir. Lepas pada semayang jemaat, tak payah wirid dengan imam, terus bangun mayang asal. Faham lagi? Mula semayang jemaat, sama dengan imam. Nah, lepas tu bangun semayang asal pula. Cuma semayang jemaat tu, niat jamak dengan asal. Nah, yang tak boleh semayang jamak takdir. Masa semayang jemaat, tak semayang ni. Sekarang masuk asal, semayang jemaat. Itu tak boleh. Nah, apa pandangan Ustaz tentang isu yang tengah hangat di utara tanah air? Tanah air, iaitu isu telur. Perlu dimasuk sebelum dimasuk. Sampai ada kedai-kedai makan tulis label telur di kedai tersebut dimasuk. Ada telur yang belum dimasuk, itu najis. Adakah telur yang belum dimasuk itu najis? Kok mana ini? Baik. Dia kata utara sekarang ni isu hangat, isu telur. Telur. Dia panggil telok ni, telok, telok. Tak panggil telok, kita telok. Nah, dia ni panggil telok. Nampak? Jadi, telur dia suruh masuk dulu. Nak jual-jual kedai. Nah, jadi sampai dia ni ada tulis benda di kedai. Telur di kedai ini sudah dimasak. Dia bukan masuk basuh. Bukan masuk. Dia masuk nak buat mana telur dia masuk dulu. Nah, nah, nanti nak makan masuk dah. Telur mentah tak jual. Nak ni korang. Nah, telur basuh. Dia gini. Telur ni sebenarnya tak wajib basuh. Faham? Tak wajib basuh. Sebab melainkan yang wajib basuh ni kalau kita nak makan dengan kulit-kulit telur. Faham tak? Dia kata sebab kita telur. Walaupun ada tahi ayam dulu. Katakan telur ayam. Telur ayam dia ada tahi ayam dulu. Biasanya tak ada. Ataupun lalu kot dubur tu. Nampak? Tak ada. Ada tahi ayam. Maka ada tahi ayam ni kita pecah telur. Kubur dalam kuali telur. Nadi tak telur? Dah? Nak basuh pun dia? Kira basuh isi telur. Basuh dulu. Kita nak akan dalam, nak akan luar. Nak akan dalam, nak dalam luar tak kotor. Kalau kulit pisang. Takkan orang isang kulit-kulit. Jadi orang koyok dalam suci. Lihat jadi kotornya gini. Telur orang buat roti canang. Contoh. Ataupun buat benda lain. Telur dia buat jujur. Itu adalah sarang dia. Okay, telur hak kotor. Telur tu kotor. Ada tahi ayam. Faham lagi? Jadi dia pegang dengan tangan telur tu. Kedai di sana tak jumpa lagi. Dia pecah sudah telur. Dia telur tak pecah belakang. Jadi bila dia buka tau di sana, dia tebal-tebal, dia buka dia nak buat telur dalam. Nah, dia pun ambil di sana. Tangan dia lembab minyak. Kena di telur hak ada najis. Dia pun koyok, bubuh. Isi dalam, suci. Kulit, tohok. Lekat tangan. Lekat tangan tu tepek pulak ni. Faham tak? Hak tu barulah kotor. Nampak lagi? Tangan dijamuh kulit, dijamuh makanan. Tapi kalau dalam saja tak ajik. Tak ajik kita basuh. Kita nak ambil dalam saja. Macam orang goreng, buat goreng mie, goreng apa. Dia pecah telur, pak tu. Tapi tangan tu lebih baik. Tapi sebaik-baiknya kata ulama, kita basuh. Tak? Tapi kalau kita jenis tak setuh makanan setelah kita setuh telur, kulit telur, tak wajib basuh. Tak? Lepas tu pandangan mengatakan dia keluar lalu kut dubur tu dikira najis. Lepas tu tak. Sebutlah kita beka, dimaaf pada syara. Faham? Melainkan ada nyata, tahi ayam lekat di kulit telur. Dia basuh. Kalau kita nak jamuh dengan tangan. Tapi sekadar kena lendir, dia tinggal lalu kut dubur ayam. Tak, mesti lalu kot tu, takkan tubik ke mata dulu. Nampak? Jadi dia kata, najis, najis yang dimaaf pada syarak kerana kesusahan. Faham tak? Kepayahan. Soalan terakhir malam ni. Seorang suami menyesaki isterinya berzina. Selepas mendesak isterinya tetapi isterinya tetap tidak mengaku dan bersumpah tak melakukannya, adakah jatuh talak pada pasangan itu? Sebab kemarin kan, kemarin kawan saya kata jika itu berlaku masih maka pasangan itu telah jatuh talak dan haram berkahwin kembali walaupun dengan cara cina buta. Betulkah itu? Tolong huraikan satu persatu agar saya faham. Anda angkat Mak Syahid. Sedia dulu. Ada tak mau lah. Buah nakal. Baik. Dia mensyaki isterinya berzina. Orang ni. Dia kata, dia bersumpah. Wallahi lah, demi Allah lah. Tak berzina. Kawan dia kata, jatuh talak. Tak boleh nikah sampai bila-bila walaupun nikah dengan cina buta. Jawabnya, yang kira tak boleh nikah dah ni, kena berpisah. Suami menuduh isteri berzina dengan lapas. Faham tak? Atau kalau mensyaki dok lagi dia panggil li'an bab ni, bab li'an. Suami tuduh si zina, mu zina dengan orang ni, orang ni, orang ni, anak dalam kandungan mu bukan anak aku. Hak tu dia menuduh. Tapi kalau dia mensyaki, ada dok lama-lama dulu masa hak abang dok tahu dak, ada dok mu buat dosa besar, itu mensyaki. dia pergi tanya gitu. Ni tuduh. Ha, tuduh, dia kena liang. Ha, barulah dalam nikah, siapa bila-bila. Rasa kata, Cina keling buta pun tak ledak. Nah, ha, tu tuduh. Seperti dia kata, awak berzina. Nah, ha, saya tahu awak berzina. Atau anaklah kandungan awak ni bukan anak aku, anak orang lain. Ha. Atau beranaklah, dia kata ni bukan anak aku. Dari macam orang lain. Ha, bila bukan anak aku, dituduh isteri dia berzina. Dia kena supah 4 kali. Nah, depan qadi, depan hakim mahkamah syariah. Nah, menyatakan benar tuduhannya. Sebab kali dia tak supah gitu, dia kena 80 batang. Sebab dia tak ada bukti. Sebab dia tuduh isteri dia berzina kan. Tuduh orang berzina mesti ada, mesti ada saksi. 4 orang saksi yang melihat perkara zina. Nah, jadi nak lepas pada kena 80 batang, dia kena bersupah. Kalau aku berdusta, laknat Allah ke atas aku. Nampak? Itu panggil liang. Lepas pada tu, isteri pula mengaku tak buat. Depan hakim. Habis balik masing-masing mengaku belakang dia. Kalau suami tuduh zina, isteri kata tak, maka terjadi liang. Putuslah hubungan. Sampai kiamat tak boleh nikah. Nampak lagi? Tapi kalau dia mensyaki, ada tak buat kala-kala tak boleh. Ada tak zina. Awak tuduh saya, dia tak tuduh. Saya tanya. Eh? Ha. Jadi tu orang tak panggil tuduh lagi. Jadi dak jatuh talak lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.